Mitra bisnis, pemerintah menetapkan 19 posisi dalam perusahaan yang dilarang dijabat oleh warga negara asing untuk memberikan kesempatan kepada pekerja lokal. Ke-19 jabatan tersebut ada di Departemen Personalia, mulai dari level bawah seperti job analis sampai ke level direktur personalia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Pak Tutum, apa komentar Anda? Iya, sebetulnya sah-sah saja negara mau menentukan apapun, tetapi harus dengan rasional yang saya kira dapat diterima oleh semua pihak, itu aja. Jadi negara lain juga banyak menentukan hal-hal yang sifatnya untuk melindungi lebih kepada keinginan nasional mereka lah, tujuannya gitu. Tetapi jangan sampai itu hanya diterapkan saja, kita tidak memperbaiki atau melaksanakan apa yang ingin kita cita-citakan. Nah, disitulah salahnya kita gitu. Efektif tidaknya balik lagi yang seperti saya katakan tadi, setelah menentukan kebijakan apapun, kita harus melaksanakan apa untuk mencapai cita-cita kita gitu. Jangan sampai kita menentukan kebijakan, kita tidak melakukan apa-apa, itu yang salah besar gitu. Oke, berarti kita tidak ingin kebijakan kekaryawanan kita di seluruh perusahaan lokal kita ditentukan oleh orang asing, itu niatnya kan? Nah oke, berarti kita ingin memegang kendali sendiri, tetapi apakah kebijakan tersebut hanya sekedar lip service saja atau dibarengin dengan satu kebijakan untuk kita melakukan apa dalam kurun waktu tertentu gitu. Tetapi kalau tidak menentukan apa-apa, itulah yang saya bilang sia-sia nantinya. Kalau sudah kita yang menentukan sendiri, orang kita juga harus belajar bijak di dalam cara menentukan untuk posisi-posisi tertentu. Itulah yang harus segera pemerintah melalui saluran-salurannya, yaitu mungkin melalui Kementerian Tenaga Kerja. Apa langkah-langkah yang kita siapkan? Siapinlah SDM kita yang pada posisi-posisi tersebut harus sesuai dengan kemauan politik negara kita. Jangan sampai tidak melakukan apa-apa, berarti sia-sia kita sudah menghalangi yang tenaga-tenaga terbaik yang mungkin kita tidak ingin diisi oleh orang asing, tetapi kita pula tidak mempersiapkannya karena takut infiltrasi dari kebijakan dengan pekerja asing tersebut. Kita akan menentukan oleh tenaga kita sendiri. Tetapi jangan sampai, yang sekali lagi saya sampaikan, kita tidak melakukan apa-apa, akhirnya kita melarang orang yang mungkin lebih baik karena nasionalisme kita ada agar tidak terkontaminasi, atau kebijakan itu ditentukan oleh orang asing, kita sendiri pula tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita. Lalu, apa pandangan Bapak mengenai komentar yang mengatakan bahwa melalui peraturan ini, pemerintah terlalu mencampuri urusan intern dari sebuah perusahaan? Iya, kalau dilihat hanya sepintas itu betul. Tetapi tidak ada salahnya negara menentukan apapun yang mereka inginkan. Kebijakan-kebijakan seperti negara tetangga kita, Singapura. Dia ada menentukan job-job tertentu, berapa puluh orang Singapura, satu untuk orang asing. Supaya agar kebijakan ini juga dinikmatin oleh masyarakat lokal mereka. Mereka juga memang membutuhkan tenaga kerja asing. Tetapi untuk kalangan apa? Mereka juga menentukan rasionya. Itu hak masing-masing negara punya kebijakan untuk melindungi tujuan apa, tujuan kepada masyarakat mereka sendiri. Gitu. Nah, kita juga boleh menentukan itu. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Saya Wendy Lim.